لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pembahasan yang lalu kita masuk pada permasalahan an. Taim yang dia merupakan umul bab. Dikatakan umul bab kenapa? Apa Umar? Memiliki kekhususan yang tidak dimiliki yang lain. Di antaranya dia bisa mudmarah. Nah, bisa menasamkan baik zahir maupun mutmar. Kemudian yang kedua, bisa dipisah antara dia dan makmul. Nah, bisa dipisah antara dia dan makmulnya dengan arful jar atau dzarf. Baik. Kemudian kemarin kita telah ambil mengenai apa kondisi an dilihat dari apa-apa yang ada sebelumnya. Nah, ada berapa kondisi? Ada tiga. Apa saja Allah? Apabila didahului oleh ilm, maka maka an ini dulu an apa? Kalau didahului dengan ain an mukhaffafah min tsaqilah, berarti pembahasan kita atau bukan? Bukan pembahasan kita. Nah, taim ketika didahului dengan ain, taim dia mukhaffafah min tsaqilah dan wajib padanya dua perkara. Yang pertama, rafa dengan syarat yang dimasuki oleh an tersebut adalah fi'il mudhari' yang mu'rab tidak terdiri dengan nasib maupun jazim. Kemudian yang kedua, harus adanya pemisah antara an dengan fi'ilnya dengan salah satu dari empat huruf, yaitu harfu tanfis, nafi. Yang dimaksud dengan nafi di sini la, lan, lam. La, lan, dan lam. Terus lau, lau, kof. Dan kof. Baik. Ini dua perkara yang wajib ketika apa? An ditulis dengan ilm. Yang berarti an di situ adalah an mukhaffafah min tsaqilah. Kemudian kondisi yang kedua, Muhammad. Ya takon tamani hadan. Baik. Kalau tadi bedanya antara ilm dan dhan. Kalau ilm semua yang menunjukkan tentang apa? Yakin, hanifana, walaupun tidak dengan lafaz alima. Nah, tapi tayakkana, aikantu dan seterusnya. Memiliki makna ilm yang menunjukkan yakin. Lawan dari dhan. Kalau dhan, nah, menunjukkan keraguan-keraguan, kesangkaan. Nah, apabila didahului dengan dhan, maka bagaimana hukumnya? Idzan na'am fihi ihtimalan. Yajuzu an takuna mukhaffafa min tsaqilah wa yajuzu aidan an takuna nasiba. Baik. Ayyuhumal afsah? Ayyuhumal arjah baina kauniha mukhaffafa min tsaqilah wa kauniha nasiba fi hala na'am an yataqaddama 'alayha dhann. Mari kita berinci. Taib. Alhamdulillah andan maksudnya terdapat fasal yang berupa kot, lau dan tanfis, maka wajib rafa. Wajib rafa apabila didahului dengan apa? Ada fasal antara apa? An dan fi'ilnya ini. Ada antara an dan fi'ilnya terdapat fasal. An yang sebelumnya don terdapat fasal berupa qad, lam, atau tanfis, maka wajib rafa. Wajib rafa. Terus untuk an dan an di antara an dan apa tadi yang apabila ada fasalnya? Yang wajib rafa kalau pasarnya apa? Kot, lau, dan kot, lau, dan habu tamsir. Berarti keluar dari pembahasan awal apa? Yang dalam permasalahan umum yang di depan? Lah, tayin. Nah, tayin. Terus? Yang didahului dengan don tidak ada fasal maka dia dimasukkan. Rajih atau boleh saja? Boleh saja. Nah? Boleh. Boleh saja. Berarti sama. Dinasabkan atau tidak sama? Nah, ini karena asal merupakan asal. Hah? Tidak boleh karena merupakan asal. Lah berarti kekuatannya sama antara dinasabkan dan dirafakan. Sama atau ada yang lebih kuat? Karena intinya apa? Kalau didahului dengan don, maka ada dua kemungkinan, ya kan? Dua ihtimal fi sama khafa min atakinah berarti rafa, ya kan? Kalau itu an nasibah berarti setelahnya mansub fi'il mudhari'nya. Tayyib. Sekarang Ibnu Hisham mengatakan yang rajih itu menasabkan. Yang rajih menasabkan. Tadi antum perinci. Ya kan? Perinci. Sekarang yang kondisi rincian kedua tadi, kalau tidak ada fasal katanya boleh apa? Boleh menasabkan. Sekedar boleh atau yang rajih atau sama? Rajih. Hah? Yang rajih. Apa kemarin yang rajih dalam masalah ini? Hah? Yang rajih nasab. Bagaimana Pak Umar? Wajib. Hah? Wajib. Wajib? Nasab. Wajib nasab. Rajih atau wajib ya kan? Hah? Oh kalau don. Dua ini. Nah, kita tidak bisa merujukkan sebagaimana kemarin perkataan siapa? Perkataan Ubadah. Ya. Nah, terjadi ijma, alhamdulillah terjadi ijma. Tapi apa? Ijma itu paling maksimalnya menunjukkan apa bolehnya nasab, bukan menunjukkan arjahiyah. Tayyib. Yaitu pada apa? Pada ayat wahasibu alla takunu dan alla takuna. Tayyib. Kemudian juga hasiban nas ayyutraku. Nah, ini yang tadi untuk kondisi tidak didahului, tidak dipisah dengan apa? Dengan sesuatu pun. Hasiban nasu ayyutraku. Jadi ini kalau dengan ayat. Cuma apa? Di sana ada wajib tarjih, jangan sampai bingung. Di sana ada wajib tarjih yang lain, yang ini benar. Yaitu bahwasanya ini adalah asal. An asalnya ya apa? Menasabkan. Dan itu yang banyak didapati di kalam orang Arab. Kemudian karena tidak membutuhkan takdir. Berarti kesimpulannya kesimpulannya apa? Perincian yang kedua ini yang dibarui dengan dhon, diingat-ingat ya, Fani bin. Tayyib. Nah, bagaimana? Wajib atau rajih atau sama? Hah? Wajib nasab. Abdullah. Hah? Wajib nasab. Muhammad. Berarti kalau yang membaca enggak menasabkan dosa. Ada tiga pilihan ini, wajib, arjah, kemudian apa? Tasawi, yaitu sama. Kalau mau ibadah ini letaknya di mana? Apakah untuk keseluruhan permasalahan atau hanya pada sisi pendalilan saja? Ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai salah paham. Jadi mulai dari taklik nomor 6, ikhwani fillah, nomor 6 sampai halaman berikutnya nomor 4 ini dipahami dengan baik. Tayyib. Kesimpulannya bagaimana yang bisa diambil dari situ? Kalau wajib ikhwani fillah jelas sedang, kenapa? Karena kita sedang berbicara apa? Bahwasanya boleh apa? Boleh dua-duanya. Nah, boleh dua-duanya. Mukhafah min atsaqilah juga boleh apa? An nasibah. Cuman sekarang pembahasannya mana yang roji? Yang mana yang roji? Tanya. Jadi bagaimana? Apa Umar? Misalnya yang roji dia nasab. Tanya, berarti apa pembahasan tadi apa arjah memang? Yang roji dia apa? Dia nasab. Jadi kalam ubadah pada halaman 179 ini beliau mengkritisi pendalilan dengan ijma', ya. Jadi kita tidak berdalil dengan ijma' itu untuk menunjukkan arjahiyah. Kenapa ikhwani fillah? Karena ijma' yang dinukilkan bahwasanya para Arab, orang-orang Arab, mereka berijma' atas nasab pada ayat ahasiban nasu ayutroku. Nah, ijma tentang dinasabkannya yutroku di sini tidaklah menunjukkan bahwasanya itu yang rajih, tapi maksimal itu menunjukkan bahwasanya itu boleh. Itu saja pendalilan ubadah. Nah, tayyib. Tapi kita punya dalil yang lain yang menunjukkan arjahiyah, yaitu yang disebutkan di catatan kaki nomor 1. Li'annahul aslu wal akthar fi kalamihim wa li'adami ihtiyajihi ila takthiri fasilin. Paham sampai di sini? Berarti kesimpulannya kalau didahului dengan dhon, maka apa? Maka boleh dua kondisi, mukhaffafah min atsaqilah dan apa? Nasibah. Naam. Tayyib. Cuman untuk mukhaffafah min atsaqilah kita bisa menyatakan itu harus pada kondisi bagaimana? Apabila ada fasil berupa apa? Ketika ada fasil dengan apa? Ingat-ingat di sini, kalau mungkin membaca di sini kerepotan, tinggal disimpulkan saja. Tayyib, karena memang terkadang susunan syarah dengan taklik, syarah dengan taklik ini faedahnya terputus-putus. Nah, karena taklik ibarat tambahan saja sebenarnya. Nah, jadi kesimpulannya ikhwan fillah, yang didahului dengan dhon, nah itu boleh mukhaffafah min atsaqilah ketika apa? Ketika tidak ada fasal. Ketika tidak ada fasal, maka dia apa? tidak ada fasal dengan la, maka rajih untuk nasab. Tapi kalau ada fasal dengan la, yang rajih itu rafa. Tapi kalau ada fasal dengan qad, kemudian lau atau nah harfu tanfis, maka itu mesti adalah apa? Mukhaffafah minas tsaqilah. Berarti harus rafa. Ya, sampai di sini. Mana? Amal sabban ila istiwa'il wajhain indal fasl bila wa yu'ayyiduhu ikhtilaful qura' indal fasl fi qawlihi ta'ala wa hasibu alla takuna fitnah walau kana rajihan lattafaqu alaihi kama tafaqu ala nasu lirijhanihi fi qawlihi ta'ala hasiban nasu ayyidraku hadha in kana al faslu la. Nah, ama ghairuha mimma yufsalu bihi kafat walau wahad kutanis fa'inahu ma'ahu yajibur rafu. Ini yang wajib. Cuma yang untuk tarjih, nah, ketika fasalnya dengan la, nah, kalau somban demikian sama saja. Tayyib. Dan Syabu Bilal Hanifina di sini, nah, kalau kita lihat zahirnya, tayyib, entah yang beliau rajihkan yang mana. Cuman kalau alasan somban memang kuat sebagaimana kemarin kita lihat ya. Nah, adanya apa? Sama kuat ketika fasalnya dengan la. Karena pada ayat ini ada apa? Ada dua qiraah yang tidak. Wahasibu alla takuna dan alla takunu fitnah. Cuman qiraah yang masyhur mungkin seorang yang menguatkan lebih rajih dengan apa nasab, karena yang masyhur itu adalah nasab alla takuna. Cuman juga bisa dicap masyhur menurut kalian, tapi menurut yang menggunakan qiraah alla takuna ini juga masyhur. Karena datang qiraah sahihah dari Abu Amr, Hamzah dan Kisai. Cuman yang lebih banyak memang membaca dengan nasab. Tapi berarti kesimpulannya bagaimana tadi? Kita simpulkan lagi. Kalau fasalnya dengan qad, lau dan harfu tanfis jelas apa? Wajib rafa, berarti dia mesti mukhaffafah minas tsaqilah. Kalau fasalnya dengan la, ada dua kemungkinan. Ya kan? Ada dua kemungkinan, mukhaffafah atau nasibah. Dan ada khilaf mana yang rajih. Tayyib, mana yang rajih? Ada yang mengatakan rajih nam apa? Kalau fasalnya dengan la rajih. Kalau fasalnya dengan la rajih rafa, ya kan? Sebagian mengatakan rajih rafa. Ini yang atas dulu saja gitu, biar gampang. Cuman somban mengkritisi. Naam, karena datangnya qiraah pada ayat wahasibu alla takuna dengan merofakkan alla takunu. Taim. Kemudian kalau naam tidak ada fasal. Taim. Tidak ada fasal dengan la, kalau enggak ada fasal dengan qad, lau, harfu tanwin ini jelas sudah selesai ya kan? Kalau ada fasal memang mukhaffafah, harusnya enggak ada fasal dengan tiga huruf tadi. Berarti yang masuk bisa menasabkan ikhwan fillah itu hanya la saja. Nah, kalau tidak ada fasal la ini, maka di sini nah yang rajih apa? Nasab sebagaimana ijma' pada ayat na'am ahasibanna su'ayyat rabu. Walaupun berdalil dengan ijma' itu na'am tayyib untuk menunjukkan tarjih tidak bisa. Tapi dalilnya karena itu adalah asal dan banyak di kalam mereka serta tidak butuhnya takdir. Tayyib, kemudian kondisi yang ketiga, tatkala tidak didahului ilm juga dhon. Maka kalau enggak didahului ilm dan dhon, maka jelas apa? Ini mesti an nasibah. Ini yang paling mudah. Baik. Berarti ini kondisi an yang zahir, ya tidak? Kondisi an yang menasamkan secara zahir. Nah, berarti kalau kita ringkas, an secara zahir bisa menasamkan dengan catatan apa? Dengan catatan tidak didahului na'am ilm atau dhon. Itu jelas dia bahwa wajib menasamkan. Nah, kalau didahului dengan ilm, maka bagaimana? Apabila didahului dengan ilm dan ada fasil, ya jelas. Ya kan, kalau didahului dengan ilm kan harus ada fasil. Ada fasil dari salah satu empat huruf. Nah, maka wajib rafa apabila fi'ilnya mudhari, mu'rab dan tidak ada amil, nasib dan jazim. Apabila didahului dengan dhon, kapan dia menasabkan? Apabila tidak ada fasil. Naam, tidak ada fasil, itu menasabkan menurut pendapat yang rajih. Dan kalau ada fasil, bisa menasabkan dengan catatan fasilnya apa? Fasilnya lah. Iya. Jangan keliru, Pak. Kalau bisa menasabkan, kalau fasilnya lah saja. Ya tidak. Antum lan atau la? La. La. Kita masuk pada itmar in. Itmar an. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala masailu itmari an jawazan. Fal jaizu fi masail. Tayyib, penggunaan masail di sini dan dalam bentuk sirah jamak, padahal yang disebutkan oleh Ibnu Hisham cuma dua. Maka sebagian penasyarah mengatakan qila al-murad bil jam'i ma fawqal wahid. Yang dimaksudkan dengan jamak di sini adalah nah, yang di atas satu, yang lebih banyak dari satu. Tapi karena qala al-jam' itsnan, jamak yang paling sedikitnya dua. Li'annahu lam yadhkur illa mas'alatain haitsu qala ihdaha antaqa'a ba'da 'atifin ila akhirih wa thaniyah antaqa'a ba'da lamil jar ila akhirih. Jadi cuma dua tok yang disebutkan oleh Syam kok mengatakan di sini masail, tidak mengatakan apa fal jaizu fihi apa mas'alatan. Atau fajaizu fi mas'alatain. Wa yamkinu an yakuna al-muradu bihi ma huwa al-mashhur. Wal mas'alatu thalithatu hiya qawluhu wa kadza ba'da kai. Lakinnahu ghayyara al-uslub li nuqtah. Ini memang kadang repotnya kalau kita membaca kitab-kitab Ibnu Hisham, banyak nuqtah, banyak na'am serba-serbi yang beliau berikan pada mata, yang harus jeli seseorang na'am memahami kalam dan keinginan dia. Nah, karena itulah kitab-kitab Ibnu Hisham ikhwanillah secara umum memang apa sedikit ada kesulitan untuk seseorang memahaminya, walaupun faedahnya banyak. Dan memang terkadang beliau menjelaskan ikhwanillah sesuatu dengan apa? Dengan teknik yang berbeda. Perhatikan antum kalau membaca Mutamimah masalah ini, masalah apa? Yang an ini tadi yang baru saja kita baca, an yang menasabkan secara langsung. Ini kebalikan apa yang beliau sebutkan di sini metodenya. Nah, jadi metode Ibnu Hisham menggolongkannya dibalik. Jadi antum untuk memudahkan bisa membaca mutamimah di akhir-akhir bagian nawasib. Jadi kesimpulannya, dan sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Cuman bagus untuk seseorang apa mengolah zihn, kalau urutannya sama terus, nah urutannya sama terus ya, nah enggak bisa dibolak-balik jadinya. Iya. Wa hiya annahu ghairu muhtasab li hadzal mawdhi'. Li'annahu qad qaddam na'am qad qaddama anna al-idmara ba'daha wajibun la ja'iz. Baik. Cuma intinya, nah yang pertama itu lebih mudah. Nah, wal ja'izu fi masail, nah al-murad bil jam' amma ma fawqa al-wahid. Ihdaha antaqa'a ba'da atifin masbukin bismin khalisin minat tangtiri bil fi'li. Kaqawlihi ta'ala makana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Syaitnya mana? Di situ an mutmarah jawazan. Di mana? Ayyursila aw yursila rasula. Nah di sini jatuh setelah atif yaitu aw. Baik. Fi qira'ati man qara'a min as-sam'ah bi nasbi yursila. Wa dhalika bi idmani an wa taqdiru aw an yursila. Wa an wal fi'lu ma'tufani 'ala wahyan ay wahyan aw irsala. Wahyan laysa fi taqdiril fi'li. Walau udhirat an fil kalami la jaza. Tayyib. Sekarang permasalahan yang pertama di mana nam di situ nam an ikhwanifillah nam disembunyikan, tapi jawazan, berarti makna jawazan bisa dihilangkan, bisa apa? Dimunculkan. Yang pertama yaitu apabila an itu jatuh setelah atif. Tayyib. Qala atlaqal atifa wa muraduhu al ahruf al arba'ah. Wa hiya al-wawu wa aw wal fa wa thumma. Al-wawu wa aw wal fa wa thumma. Idh lam yusma' an-nasbu fi ghairiha, sebab tidak didengar. Ya, nasab yang jatuh setelah huruf-huruf itu, setelah huruf ataf selain apa? Empat huruf ataf ini. Makanya dalam jurumiyah apa? Dimasukkan langsung apa dalam 10 nawasibnya tidak? Bagaimana bunyinya Ahmad? Baik. Maka ini diperhatikan. Ya, pada kitab-kitab sebelumnya langsung nah ketika menyebutkan yang menasamkan adalah apa? Wawu, ya, au, fa dan summa. Apabila didahului dengan apa? Dengan isim khalis. Tayyib, isim khalis. Tapi mereka ini wawu, au dan fa serta thumma tersebut nah menasamkan dengan bantuan an. Jadi hakikatnya yang menasamkan adalah an. Maka sekarang dibalik oleh Ibnu Hisyam. Tayyib, ya. An ini menasamkan tapi apa? Dia mutmar. Jawazan dengan catatan jatuh setelah atif. Ya, atif ini empat itu tok. Enggak bisa lebih. Karena yang didengar hanya pada empat huruf ataf ini. Dengan syarat ya masbukin bi ismin. Taib akhrajal masbuqa na'am bi fi'lin. Untuk mengeluarkan yang didahului dengan fi'il. Nahwu qaulihi ta'ala yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum. Kenapa ikhwanifillah? Padahal sama-sama nasab tidak? Setelah wawu yahdiyakum, dia nasabnya tidak? Cuma ikhwan fillah di sini beda yang menasabkan. Fa inna nasba bil athfi la bi an mudmarah jawazan. Nas 'alaihi ba'dhum. Sebab sungguhnya nasab pada wa yahdiyakum. Kalau li yubayyana yang menasabkan apa? Yuridullahu li yubayyana lakum. Yang menasabkan apa? An. Ya an mudmarah. Setelah apa? Lam ta'lil, ya kan? Taib nanti insyaallah. Tapi syahidnya wa yahdiyakum. Ya wa yahdiyakum di sini nasabnya dengan ataf, nah bukan dengan an mudmarah jawazan. Qala wa atlaqa Ibnu Hisyam al-isma wa lam yaqul bi masdar. Ini masbukin bismin, bukan bimasdarin. Kama qala ba'duhum, ya liyashmala ghairal masdar fa inna dhalika la yakhtassu bihi. Nah, untuk bisa mencakup selain masdar, karena tidak khusus untuk masdar saja, tapi mencakup isim, yang penting isim khalis walaupun bukan masdar. Contohnya fatakul laula zaidun wayahsun, wayahsunu atau wayahsuna di sini. Laula zaidun wayahsunu atau yahsuna. Atau yuhsinu. Bagaimana bacanya ini? Yahsuna, yuhsinu atau yahsunu, yuhsina. Sekarang untuk mencontohkan yang didalil dengan isim khalis tapi bukan masdar, berarti apa? Syahidnya berarti pada apa? Wawu ini, ya kan? Kemudian tinggal membaca fi'il mudhari'nya bagaimana. Isim khalisnya adalah zaidun, karena dia bukan masdar. Berarti baca fi'il mudhari'nya bagaimana? Ya sunnah. Yang lainnya? Kalau yahsun berarti fi'ilnya muta'addi atau lazim? Lazim. Berarti enggak pas. Berarti yuhsin. Laula zaidun ya wa yuhsina ilayya la da'uftu. Naam. Tayyib, karena ahsana yuhsinu masdarnya apa? Ihsan. Tayyib, sehingga takwilnya apa? Laula zaidun wa ihsanuhu ilayya la da'uftu. Paham? Wa an yuhsina di sini berarti laula zaidun wa an yuhsina ilayya la da'uftu. Nah, untuk mengartikan bagaimana ikhwan fillah, dalam mengartikan yang seperti ini, maka untuk bisa bagus namanya ataf. Nah, ke zaid, ya dalam bahasa kita kalau ingin mengartikan ya diubah dulu ke masdar, ya kan? Sehingga mudah. Laula zaidun wa ihsanuhu ilayya la da'uftu. Kalau bukan karena zaidan, na'am, perbuatan baiknya dia kepadaku, sungguh aku akan melemah. Tentunya di sini nisbah kepada musabbib saja. Adapun yang menetapkan kelemahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menetapkan kekuatan dan kemudahan itu hanya Allah. Cuman itu pernyataan seperti ini boleh dengan catatan, nah, sekedar mengintofahkan nikmat kepada musabbibnya saja, tanpa melupakan zat yang menetapkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu qaulu syair la walau la rijalun min rizamin a'izzatun wa alu subay'in au asu'aka alqama. Tayyib, syahidnya au asu'aka. Fa asu'aka maqtufun ala ismin khalis ghairi masdar, yaitu apa? Walaula rijalun, yaitu rijal, wahuwa rijalun. Mansubun bi'an mutmaratan jawazan. Taib. Asu aka. Masdarnya apa berarti? Taib. Berarti asu aka jadi dari apa? Dari sa'ayasuhu. Naam. Jadi walaula rijalun. Naam. Taib. Au asu aka. Berarti di sini yang membuat kejelekan apa? Berbuat jelek kepada kepadamu. Taib. Su'i ilaika. Naam. Su'i ilaika atau su'i laka. Au su'u. Naam. Su'i nisbah kepada kepada apa? Ya, mutakallim. Jadi asu'u. Naam. Walau larisa walau larisalun wasu'i laka. Naam. Ini. Tayyib. Sekarang kita kembali ke kondisi yang pertama, jatuh setelah atif masbukin bismin khalis minat takdiri bil fi'il. Ismin khalis maksudnya ay jamid, laisa fi ta'wilil fi'il kal masdar wa ghairihi minal asma'il jamidah. Yaitu isim yang tidak ditakwilkan kepada fi'il. Contohnya seperti apa? Masdar dan isim-isim jamid yang lain. Wahturiza bil khalis minal ismin ladhi fi ta'wilil fi'il. Maksudnya apa? Naam. Seperti isim fa'il. Taib. Fi nahwi at-ta'iru. Fayagdabu zaitun ad-dubaba. Taib. Tidak bisa kita baca fayagdaba. Kenapa? Karena at-ta'ir yang mendahului fa ini adalah apa? Isim. Isim apa? Isim fa'il. Taib. Maka wajib fayagdabu untuk rafa. Li'an at-ta'ira fi ta'wil alladhi yatir. Berarti isim fa'il juga isim maf'ul. Itu tidak bisa. Naam. Diletakkan di sini. Kakau li ta'ala maka nali basharin ayyukan limahullahu ila wahyan au min wara' hijabin au yursila rasulah. Irabnya bisa dibaca di sini. Naam. Tahir syahidnya ikhwanifilah yursila sebagaimana diterangkan oleh Ibn Hisham. Nah, dia dinasabkan dengan idmar an au an yursila. Kenapa? Karena dia ataf kepada isim khalis. Naam, isim khalis yaitu wahyan. Naam, wahyan. Makanya dia naam kita katakan naam dinasabkan oleh an mutmarah jawazan au an yursila. Demikian pula untuk contoh ini pada perkataan penyair, maka dzalika qaulu syair wa lubsu aba'atin wa taqarra aini ahabu ilayya min lubsi syufufi. Nah, memakai aba'ah, pakaian yang tebal. Naam, dalam keadaan taib atau wawu di sini wawu ataf ya kan. Wa lubsu aba'atin wa taqarra aini. Nah, memakai pakaian yang tebal dan berbinar-binarnya mataku, yaitu senangnya mataku, ini lebih aku sukai daripada memakai pakaian yang lembut, yang tipis. Ya, ini perkataan istri Muawiyah Wanifilah yang diambil dari dari Badiah, kemudian diambil jadi istri, tinggal di istana. Tapi dia sedih. Nah, dia pengen kembali ke apa? Ke Badiah. Ya, yang biasa hidup. Bebas. Di tempat yang luas bersama hewan-hewan dan seterusnya di suruh tinggal di istana, akhirnya sedih seperti ini. Jadi tidak semua orang tinggal di istana senang. Syahidnya wa taqarra aini. Taib walub su'abatin wa taqarra ini taqarra berarti apa fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah jawazan. Sebabnya apa? Karena di situ didahului oleh wawu ataf yang jatuh setelah apa? Setelah isim khalis, yaitu isim khalisnya mana? Isim khalisnya di sini mana? Lubsu. Nah, lubsu. Ya. Takdiruhu wa lubsu aba'atin wa anta qarra'aini. Ini jelas. Taim. Dan Ibn Hisham rahimahullah ta'ala hanya memberikan contoh yang jatuh setelah wawu ataf. Berarti di sana, nah, padahal ada yang jatuh setelah au atau fa atau thumma. Nah, maka di sini dilengkapkan tanbih rubama waqa'a fi ba'd an-nusah lilubsi ini tidak lagi. Nah, lam yadhkur mu'allifu nam misal al-athfi bi thumma wala bil fa. Beliau tidak mencontohkan ataf dengan thumma nam dan dengan apa? Dengan fa. Maka disebutkan di sini. Inni waqad li sulaikan thumma aqilah. Katsauri yudrabu lamma afatil baqaru. Ini seorang mengatakan inni waqad li sulaikan thumma aqilah. Syaitnya aqilah. Aqilah itu membayar dia. Nam aku, nam sungguhnya aku dan nam pembunuhanku terhadap sulaikan yang kemudian aku malah membayar diahnya, ini seperti apa? Saur yudrabu, seperti apa? Seperti sapi-sapi naam jantan yang dipukul. Nah, untuk meninggalkan tempat air, lama afatil baqaru tatkala sapi-sapi betina ingin minum di situ. Jadi ya, ibaratkan aku yang membunuh kemudian aku disuruh membayar diahnya untuk naam diambil kemanfaatan oleh orang lain seperti apa? Saur, yaitu sapi-sapi jantan yang diusir demi apa? Sapi betina bisa memanfaatkan air yang ada di situ. Biasa para penyair membuat na'am tashbih untuk dirinya. Syahidnya thumma aqilah, yang dia jatuh setelah huruf ataf thumma yang didahului oleh apa? Isim khalis. Itu mana isim khalisnya Ahmad? Isim khalisnya mana? Qatli. Wa qala al-akhir laula tawaqqu'u mu'tarrin fa urdiya. Ma kuntu uthiru itraban ala tirabi. Syaitnya mana? Fa'urdiyah. Taib jatuh setelah fa. Kalau yang setelah au mana? Oh ini au yang pertama kali malah ya. Au yursila rasulah, yang disebutkan dalam ayat. Jadi ini empat contoh untuk empat huruf ataf. Ingat-ingat. Ini disebutkan dalam mutamimah saya katakan. Jadi dilihat di sana. Nabi murojaah pada bab nawasib sehingga punya gambaran. Baru kita pahami kalam Ibnu Hisham yang metode penyampaiannya berbeda. Nah, tapi biasa subhanallah.